tenaga berarak riuh suara sana terai buih permata helai dedaun cemara berayunan nan bersinar. Sentuhan lembutmu dan kian terasa jauh. Oh.